kita berjoget. Duhai asyik deh kalau berjoget. Bergoyang-goyang yang timbul digoyang yang. Bergoyang-goyang yang timbul digoyang yang. Mari joget hai kita berjoget. Hai asyik hai kalau berjoget. Du-du-du-du-du-du-du-du, hati gembira. Goyang-yang, bergoyang-goyang-yang, pinggul digoyang-yang. Mari joget hai kita berjoget.